Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Thea Menyapa hashtag 6. Seperti biasanya, setiap hari Rabu produksi, aku bakal... Kamis. Oh, salah, ini Kamis ya? Ini Kamis. Oh iya, ini Kamis, salah. Ternyata minggu ini produksinya hari Kamis, jadi Thea Menyapanya diundur. Harusnya kemarin, tapi jadinya hari ini ya. Wow, sudah banyak. Halo, halo juga. Halo, Bella Bel, Galaxy Phone, Cindy, aduh, banyak banget. Si Claudia, Zulaika Ibrahim, Indana, Naita, Yanir doang, Spider-Man. Wah, banyak sekali yang nonton. Selamat sore semuanya. Lagi pada ngapain nih? Oh iya, jadi yang belum follow Instagram aku, bisa langsung follow Instagram aku, Michelle Tea. Dan di sana aku udah bikin question box yang bakal aku jawab di live temanya apa kali ini. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram aku, bisa langsung follow dan kalian bisa tanyain apapun di situ. Aku udah bikin question box gitu. Ini. Oke. Sore. Lagi main layang. Lah, main layang-layang tapi nonton live. Keren, berarti kamu multitasking. Lagi siap-siap untuk lebaran. Oh iya, besok kan Idul Adha ya. Lagi ngopi. Wow, mantap sore-sore ngopi. Halo. Oke, sekarang aku mulai mau bacain pertanyaan yang udah masuk di question box di Instagram ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari Kartika VEB, udah buat single, Kak? Pertanyaan jawabannya adalah udah. Single pertama adalah Pergilah Cinta. Dan yang kedua akan rilis bulan depan. Jadi buat yang nanyain single yang selanjutnya kapan keluar? Jawabannya adalah bulan depan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, langsung pantengin YouTube aku terus. Dan yang belum tahu laguku yang pertama, Pergilah Cinta, boleh langsung dengerin Pergilah Cinta. Udah 100.000 juga yang nonton. Dan di Spotify aku. Kalian bisa langsung streaming terus ya. Thank you. Mau tanya apa ini, Dani Susatyo? Langsung aja. Ari Agus, salam dari Madiun. Halo, Madiun. Terus pertanyaan yang kedua, dari Boobs XIW. Tips buat pejuang LDR dong, Kak. Apa mas tipsnya, mas? Gak pernah LDR, gak tau jadinya. Oh, dia gak pernah LDR. Sedangkan aku pernah. Oh. Tipsnya adalah komunikasi penting banget. Tips LDR adalah kalian harus saling percaya, komunikasi harus jalan terus. Terus jangan kayak membandingkan hubungan kalian dengan hubungan orang lain. Karena hubungan kalian itu pasti berbeda. Super sekali. Dan apa ya, pokoknya jangan nuntut yang aneh-aneh, cukup dengan kalian komunikasi yang baik, itu sih kuncinya. Dan jangan sampai ada orang ketiga yang nemenin, karena selalu ada. Kan LDR udah pasti resikonya nggak bakal selalu ada ya, jadi kalian harus ya sebelum melakukan hubungan LDR, kalian harus tahu resikonya tuh ya itu, jarang ketemu, jarang ditemenin kemana-mana, itu pasti sih. Cuman yang utama adalah kalian harus saling percaya, komunikasi yang baik, berdoa, kalau misalnya emang dia jodohmu bakal dijagain sama Tuhan. Di lokasi yang jauh. Itu ya buat Boops XIW. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lihat, oke. Ini dari Rainansyah. Kira-kira Rainansyah udah hadir belum ya? Iya, aku emang medok ya. Rainansyah, aku akan jawab di sini kalau kamu sudah bilang hadir. Ada? Ada nggak nih, Ray? Ray, Ray, Ray. Kayaknya langsung aja ya aku jawab. Renansyah, gimana kesan-kesannya ngonten di sambil, oh maksudnya ngonten sambil PK ke KKN Kak? Hah, kesan-kesannya jalanin aja, pokoknya intinya jalanin aja karena ini semua bakal berlalu. Iya. Kalau kita misalnya susah-susah di depan, ntar di belakangnya enak. Jadi kayak kalau aku setelah biasanya aku KKN di Berbah, Sleman, pulang jam 1, ngontennya jam 2, sampai selesai. Jadi manfaatkan satu hari itu kalian penuh. Daripada hari ini kosong, tapi besoknya ada lagi, besoknya diisi ini, besoknya ini, tapi nggak full. Jadi kuncinya adalah memanfaatkan satu hari itu, jangan sampai ada yang kosong. Pokoknya satu hari itu dipadatkan dan nanti di weekendnya Sabtu atau Minggu gitu bisa enteng gitu ya. Itu aja sih, pinter-pinter kita membagi waktu, kesannya seru, tertantang. Ya pokoknya pusing-pusingnya dijadiin satu, dinikmatin aja sih. Dah itu. Oke. Bentar ya teman-teman yang nyapa-nyapa di sini, aku nggak bisa bacain satu-satu karena aku mau jawabin pertanyaan yang di sini. Oh, dari Zainur Rizky, baca-baca komentar aja lebih seru ya. Ntar-ntar aku seling-selingin baca komentar dan jawabin ini. Oke, karena ini udah banyak juga teman-teman yang nanya di Instagram. Dari Ahmad Maher 34. Hai kak, mau nanya kenapa lebih sering main piano dibanding gitar ya? Karena di kuliah aku ambilnya piano mayornya, istilahnya apa ya? Konsentrasi. Konsentrasinya tuh ambilnya di piano. Makanya aku pakai ilmuku main piano itu di konten YouTube aku. Jadi ya awalnya dulu sempat mau gitar, tapi karena emang aku lebih nyaman di piano, makanya aku ambilnya piano. Gitu ya, Ahmad Maher 34. Lanjut. Kak, dari M. Reza Fauzan. Kalau rekaman audio, interface-nya pakai apa, Kak Tia? Ranger sekarang. Apa itu, Mas? Interface itu. Interface itu apa sih? Interface itu kita. Mas Dio, hah? Interface itu apa? Inter itu dalam, itu muka. Pakai Focusrite, Focusrite sama Behringer. Oh, ada banyak. Kadang Behringer, Focusrite, kalau enggak Presonus juga. Tergantung terus. Tergantung DAW-nya pakai Cubase. Nah, DAW-nya pakai Cubase, interface-nya pakai interface itu apa? Antara interface itu DAW atau lupa. Aku nggak tahu ya. Pokoknya kalau misalnya kayak perintilan-perintilan gitu aku kurang paham teman-teman. Jadinya ya gitu aku jawabnya setahuku aja dan dibantu oleh mas-mas tim produksi Michelle Atea. Ya pokoknya itu ya. Kiponya Yamaha. Kiponya Yamaha. Dari Dikal Ronaldo, tiada hari tanpa nontonin, nonton dengerin Kak Michelle Atea. Bang, makasih ya. Pokoknya kalian harus dengerin terus biar tahun ini aku bisa 1 juta subscriber. Amin. Jangan lupa singlenya ya. Ditonton. Ya, benar. Jangan lupa singleku yang Pergilah Cinta. Jangan lupa ditonton, di-share. Dan pokoknya dengerin terus lah di Spotify juga. Oke, aku lanjut jawabin yang di G ya. Oke. Kak, motivasi bikin channel YouTube apa selain ingin menghibur, selain karena hobi nyanyi? Karena ya banyak sih dari YouTube belajar. Pokoknya banyak banget banyak banget banget banget dari YouTube juga, karena sering konten, sering main musik, itu jadi skillnya lebih terasa. Dan tentunya cari tambahan uang jajan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oh iya, tadi aku belum sebutin ya, pertanyaannya dari rio.ynr. Logatnya medok, ciri khas Jawa. Wow, iya, emang aku orang Jawa, jadinya medok banget. Dari ANGTMHMMDFRS, Kak mau pengen request lagu Kumaudia dong, udah ada di YouTube buat kamu. Langsung aja cari di YouTube ya. Dari halo, dari Pramudita. Pramudita, Mbak Teh, kenapa suka makan Denko? Kenapa suka makan Denko? Jadi ini teman-teman, aku itu suka banget sama susu Denko, tapi nggak dibikin. Jadi makan langsung aja gitu loh. Itu karena enak banget, nggak ngerti kenapa. Pokoknya aku suka banget. Jadi buat kalian jangan heran atau aneh karena aku suka banget gado-gadoin apa namanya susu Denko putih ya pokoknya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Aulia Surya 162, hai Kak, mau nanya ukuran sepatunya berapa? Ukuran sepatuku ada yang bisa nebak? Kira-kira ukuran sepatuku berapa? Salah, enggak. Masa aku 34 sih, kecil banget. Salah, 40 salah. Salah, salah, salah. Rio Yanuar, pertanyaan ini. Oh, Rio, aku udah jawab tadi. Jadi, kamu bisa lihat jawabanku setelah live stream minggu ini selesai karena bakal di-save ya. Salah, salah. Belum tepat nih yang nebak ukuran sepatuku. Ya, benar buat Zainur Rizky 38. Ukuran saya sepatuku 38 teman-teman. Jadi nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar. Lanjut. BTW kok panas, ternyata AC-nya nggak nyala. Kak main Mobile Legend kah? Enggak, aku enggak bisa ngegame yang susah-susah. Paling Plato. Yang gampang-gampang aja. Dari Anja Salvino, Kak main cacing-cacing kah? Enggak. Dulu pernah, tapi sekarang enggak. Jarang banget ngegame sih aku, cuman kayak ngisi-ngisi waktu luang aja biasanya main Plato itu loh. Ada yang suka juga main Plato? Bentar ya, bacain dulu. Rivaldi Febriansyah, gitar yang dipakai merek apa kak? Apa mas Tio? Yamaha ya? Eh, yang mana? Yang itu yang kemarin tak pakai. Chord. Oh, mereknya Chord. Itu punyanya Pak Eko. Itu punya ya Pak Eko. Pokoknya ya itu orangnya. Iqbal, udah asli Jogja ya benar. Musisi dari Jogja yang paling favorit, wah banyak. Banyak Salah satunya yang aku suka karena lagu-lagunya Ambiar itu adalah Dear Boy King. Gak tau kenapa suka. Terus Jogja itu banyak banget ya yang aku suka. Ya pokoknya nggak yang spesifikasi suka banget. Nggak. Suka gitu. Jomblo gabut. Oh Tuhan, kakak main basket yuk. Aduh udah lama banget kayaknya nggak main basket aku. Terakhir kapan ya? Kayaknya SMA terakhir main basket. Udah nggak pernah sekarang. Ahmad Royandi, jangan ganggu dia, ada punya cowok. Putri Dwi Sinta, gimana kakaknya kak? Lancar, puji Tuhan lancar. Terima kasih yang selalu banyak banget sih teman-teman yang selalu DM aku dan ngasih semangat. Katanya semangat ya, sukses selalu. Suka sama konten aku di YouTube. Itu tuh banyak banget dan aku seneng banget merasa tersupport karena banyak orang-orang yang nggak kenal aku tapi dia bener-bener menyempatkan waktu buat nyemangatin aku lewat DM. Nevila Permata Ungu, sehat kan kak? Puji Tuhan aku sehat. Kamu gimana? Oke, aku baca di sini ya. Dari ban BANDHO 3N. Suka pecel enggak? Suka. Pecel lele suka juga. Pecel yang bumbu kacang itu kan suka. Enggak tahu nih BTW yang nanya di sini ikutan live apa enggak. Jadinya udah ya, jawab-jawab aja. Komposer atau pencipta lagu idola katanya siapa? Aku suka sama Yovie Widianto. Lanjut. Arya Yudhistira, single kedua kapan rilis? Bulan depan. Oke, jadi buat teman-teman yang belum dengerin single aku yang pertama, langsung aja dengerin. Karena, ya pokoknya karena kalau kalian belum tahu, langsung aja dengerin itu lagunya galau-galau gitu. Dan yang lagu selanjutnya ini, single lagu yang selanjutnya ini itu tentang pokoknya happy, nggak galau-galau lagi. Said AMN, kapan ke Malaysia? Belum tahu nih, masih kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kemarin kan habis ke Malaysia ya main ke Kuala Lumpurnya. Les setiap hari apa kak? Biasanya aku live streaming itu setelah ngonten. Kalau nggak hari Rabu ya hari ini, pokoknya kayak nggak mesti gitu loh. Aulia Surya, pengen disapa sama idola. Halo Aulia Surya. Kak, senyum lama dong. Emang kalau aku senyum lama kenapa? Oke, aku bakal turutin challenge suruh senyum lama. Kenapa nggak live di IG? Nggak apa-apa, pengen live-nya di YouTube. Kurangin begadangnya iya. Tapi emang mataku tuh udah gini gitu loh teman-teman, karena emang bola mataku tuh gede banget, kayak aku tuh nggak ngapa-ngapa tuh kayak matanya tuh udah belok gitu loh, makanya kayak matanya emang udah gede. Aku diam aja tuh kayak emang udah belok gitu loh. Jadi kantung matanya tuh menampung besarnya mataku. Iya kan? Emang matanya tuh gede banget. ini makanya kantung matanya yang nggak bisa menanggulangi. Gimana ya? Kalau nyiapin lagi di sini. Lagi aku bakal live streaming di YouTube aku di Tea Menyapa hashtag 6 kalau nggak salah. Jadi buat kalian yang mau ngobrol bareng langsung aja ke YouTube aku ya, Michelle Tea. Halo semuanya. Tidak terasa sudah 21 menit aku live. Wah, ngantuk. Ini karena hari ini aku belum pulang teman-teman. Jadi setelah aku KKN, aku harus ngonten. Dan aku belum pulang. Dan nanti mau pulang, bentar lagi pulang. Karena aku udah selesai. Ya sudah, karena aku sudah lama juga. Dari Yoyo. Nama gue lu sebut langsung bersih-bersih rumah. Oke, Yoyo. Kamu langsung bersih-bersih rumah ya. Setelah bersih-bersih rumah, hasilnya di pub, di story, langsung di tag aku repost. Ya sudah ya teman-teman, cukup sekian. Aku akan pergi dulu. Pulang maksudnya. Karena udah jam 17. Aku harus pulang. Ya nih, Zainur Rizky. Udah Kak, istirahat dulu. Oke, aku pamit dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di live aku selanjutnya. Iya, emang nganti-nganti jadi ngantuk banget. Ya saya Dal, mau komen males nggak pernah dibaca, ini dibaca. Johannes Irwan kok ra dijawab-jawab, ini dijawab. Oke, cukup sekian live. Eh yaudah deh 1 menit lagi biar 25. Nah, buat teman-teman yang udah datang di sini, jangan lupa follow Instagram aku, Michelle Tea. Biar nggak ketinggalan info-info terkait apapun yang baru tentang aku. Khususnya buat teman-teman yang udah setia dan selalu nontonin dan dengerin YouTube aku. Terima kasih. Aku mau ngucapin terima kasih sedalam-dalamnya. Terima kasih. Pokoknya, karena adanya kalian itu, aku jadi semangat gitu loh teman-teman untuk bikin konten, untuk menciptakan karya yang baru dan doakan karya aku yang baru ini selanjutnya akan rilis Agustus. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube aku, nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan. Oke, terima kasih.